الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baiklah kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari Sahih Muslim, masih tentang bekas dari wudu. Hadis ke-582 ini sudah kita ambil. Hadis 583. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Suraij ibnu Yunus wa Qutaybah ibnu Sa'id وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثني إسماعيل قال أخبرني العلاء قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي فإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنكم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطكم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقالوا إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pekuburan. Lalu beliau mengatakan assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Salam keselamatan bagimu wahai kampung kaum mukmin. Yani tempat maksudnya adalah ahli kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah dengan seizin Allah dengan kalian akan mengikuti. Yani bahwasanya kita pasti meninggal dunia. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkeinginan bahwasanya kita bisa melihat saudara-saudara kita. Maksudnya melihat saudara-saudara itu di kehidupan dunia. Qalu, para sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qal antum ashabi. Kata Nabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Yakni belum ada dia. Maksudnya di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan dia bisa melihat umat-umatnya. Yang mana yang dimaksud dengan umat atau ikhwan di sini adalah umat Nabi Muhammad yang selain dari para sahabat. Dan di sini menunjukkan bahwa ketika Nabi mengatakan antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, ini menunjukkan bahwa para sahabat memiliki keistimewaan. Ada di antara ulama mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang terdahulu, yakni orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ada yang ulama mengatakan ini adalah umum, yakni bersifat seluruh orang yang berada hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan para sahabat dan keutamaan para sahabat memiliki dalil-dalil yang banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kemudian keumuman dari para sahabat memiliki keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas besar gunung Uhud, maka hal itu tidaklah akan bisa membayar atau sampai nilainya dengan satu mud para sahabat atau separuhnya. Dan ini menunjukkan akan keumuman, keutamaan para sahabat. Walaupun antara para sahabat itu sendiri, mereka memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan. Ulama mengatakan yang paling utama dari para sahabat itu adalah al-asyara basyirina bil jannah. Yani 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajirin. Dan yang dari 10 itu yang paling afdal adalah khulafa'ur rasyidun. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik. Jadi para antum ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ya. Ini menunjukkan bahwa berbeda sahabat-sahabat Nabi dengan saudara-saudara. Maksud dari saudara-saudara adalah umatnya yang datang belakangan. Sehingga baterainya kurang. Sehingga para sahabat bertanya, faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenalnya orang yang belum ada dari umatmu, yang belum datang lagi dari umatmu, bagaimana engkau mengenalnya ya Rasulullah? Qal ara'aita, lalu Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu? Law anna rajulan law khailun warrun muhajjalah. Dia memiliki seekor kuda yang di kepalanya terdapat putih dan di kaki-kakinya terdapat putih. Ya. Baina dhahray khailin duhmin buhmin. Di tengah-tengah kuda yang hitam kelam, semuanya hitam, tidak ada warna-warna lain. Ya. Yani semuanya satu warna, yang kuda ini ya, dia hitam tapi ada tanda di kepalanya putih, di kaki-kakinya putih. Ala ya'rifu khaylahu? Tidakkah dia mengenal kudanya? Yani di sekian kudanya ada putih, di kakinya ada putih. Dilepas di tengah-tengah kuda yang seluruhnya adalah hitam. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innakum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Sungguhnya kalian akan datang dalam keadaan ghurran. Ya. Dalam keadaan di kepalanya atau di wajahnya bercahaya, ada putih. Muhajjalina, di kaki-kakinya, di kaki dan tangannya ada juga putih. Minal wudu, min di sini adalah sebabiyah, disebabkan oleh wudu. Ya. Wa ana faratukum 'alal hawd, dan aku adalah orang yang mendahului kalian sampai ke telaga. Jadi Nabi SAW dahulu ke telaga sebelum umatnya. Beliau sudah berada di telaga. Ala layudhadanna rijalun an haudi. Ketahuilah, sungguh ada sekelompok laki-laki atau sekelompok manusia diusir dari telagaku. Ya, kama yuzadul ba'irud dal, sebagaimana onta yang tersesat atau onta yang hilang diusir. Ya, sebagaimana onta yang tersesat diusir. Kita lihat ada onta yang tersesat sendirian lalu diusir-usir, ya, supaya diarahkan. Nah, begitu juga nanti ada sekelompok dari manusia, mereka diusir, dihalangi, ya, dan diusir dari telaga Nabi SAW. Ya, unadihim ala halumma. Aku memanggil mereka, tidakkah kalian kesini? Tidakkah kalian kesini? Ya. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah merubah setelah engkau. Fa'akul, lalu aku katakan, suhqa, suhqa. Yani aku mengatakan, bu'da, berada, yani jauh-jauh, ya, jauh dan jauh. Maksud di sini kita telah pelajari beberapa hadis sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang munafikin pada kehidupan di dunia, mereka menampakkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, sholat juga. Tapi dia bagaikan api di dalam sekam, menggunting dalam lipatan. Mereka senang kalau seandainya Islam dipojokkan, walaupun dia sholat. Mereka membenci ajaran yang diturunkan kepada Nabi. Terkadang mereka melecehkan Nabi. Itu adalah tanda-tanda munafikin. Di dunia, dia seakan-akan bersama kaum muslimin, sholat juga, ya. Di akhirat juga, mereka juga pertamanya dengan kaum muslimin, ya. Dan tanda-tanda yang ada pada dirinya karena pengaruh dari wudu, karena dulu dia di dunia juga wudu, ada juga. ya, ketika mereka mau pergi ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah mereka dihalangi, diusir. Ya. Ini orang munafikin. Juga nanti ketika meniti jembatan, nanti di atas sirat, masing-masing manusia ini, orang-orang yang beriman, memiliki cahaya. Tapi orang munafikin tidak ada cahayanya. Lalu dia meminta kepada kaum muslimin, kaum mukminin, untuk menunggunya, ya, untuk menunggunya ikut berjalan di atas sirat dengan memanfaatkan cahaya orang mukmin. Sehingga dia mengatakan, bukankah kami dahulu dengan bersama kalian di dunia? Ya, tentu iya, tetapi pada saat itu adalah amalannya di dunia, di mana dia dahulu di dunia menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Dia tidak beriman. Nah, yang juga telah kita pelajari diantaranya lafaznya adalah ma ahdathu ba'dak. Ya, kau tidak mengetahui apa yang telah mereka perubah atau apa yang telah mereka lakukan setelahmu. Dan ini yang telah kita pelajari adalah orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang telah merubah ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang dia memasukkan ke dalam ajaran agama yang apa yang bukan dari ajaran Nabi Muhammad. Maka dia termasuk orang-orang yang akan terhalang dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga artinya dengan perkataan qad baddalu, mereka telah merubah. Ya, ada lagi yang mengatakan mereka yang tadinya beriman tahunya setelah itu murtad. Ya. Seperti orang-orang yang dikenal oleh Nabi pada zaman beliau. Tapi ketika Nabi meninggal dunia pada zamannya Abu Bakar, ya, mereka orang-orang yang murtad. Ya, Nabi mengenal mereka. Akan tetapi karena mereka telah merubah agamanya, ya, setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka tentu otomatis dia terhalang. Baik. Hadis ke-584. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله لكم إن شاء الله بكم لاحقون مثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن في حديث مالك فيذادن رجال أن حوضي dengan sanadnya yang beberapa gurunya yang ditambahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dengan lafaz yang sama yang dibacakan sebelumnya, hanya saja ada disebutkan di situ fuzadanna rijalun an haudhi, ya, tidak ada di dalam hadis Malik ini diusir sekelompok orang dari telagaku. Bab berikutnya adalah bab ke-13, babu tablughul hilyatu haitsu yablughul wudu. Perhiasan itu akan sampai ke batas sampainya air wudu. Ya, nuhliyah di sini maksudnya adalah cahaya yang akan didapatkan oleh orang mukmin nanti pada hari kiamat dari pengaruh wudu. Hadis 585. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalaf يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي أن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يديه حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada kepada Abi Hazim dia mengatakan aku berdiri di belakang Abu Hurairah yang mana dia berwudu untuk salat. Fa kana yamuddu yadayhi hatta yablugha ibtahu. Dia memanjangkan tangannya dalam berwudu ya, sampai kepada ketiaknya. Jadi maksudnya dia ketika dia membasuhnya sampai ke ketiaknya. Ya. Lalu aku mengatakan kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudu apa seperti ini? Ma hadzal wudu? Ya, wudu apa ini? Qala ya Bani Farrukh. Wahai Bani Farrukh. Bani Farrukh ini sahibul ain, dia mengatakan Farrukh balagana annahum min waladi Ibrahim. Farrukh itu yang sampai kepada kami dia adalah dari anak Ibrahim. Ya, min waladin kana ba'da Ismail wa Ishaq. Anak setelah Ismail dan Ishaq. Nasabnya kathura nasluhu wa nama adaduhu. Yani keturunannya banyak dan jumlah mereka berkembang. Ya. Fawaladal ajam alladhi hum fi wasatil bilad. Maka yang ajam non Arab ya, lahir yaitu orang-orang yang berada di tengah negeri, yakni di sebuah negeri. Artinya ini disebutkan Farrukh adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Lalu dia katakan antum hahuna, wahai keturunan Farrukh, engkau ada di sini ya. Lo alimtu annakum hahuna, kalau seandainya aku mengetahui engkau berada di sini, yakni di belakang beliau, ma tawaddatu hadzal wudu, aku tidak akan berwudu seperti wudu ini. Sami'tu khalili yaqul, aku mendengar kekasihku mengatakan tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, perhiasan orang mukmin itu akan sampai ke batas air, ke batas sampainya air wudhu. Ya, ke batas air wudhu seorang mukmin. Qadhi Iyad dia mengatakan arada Abu Hurairah hahuna al-mawali wa kana khitabuhu li Abi Hazim. Dia katakan ini Abu Hurairah seakan-akan mengatakan kepada mawali. Mawali itu adalah bekas-bekas budak. Ya. Yang perkataan Abu Hurairah ini diarahkan kepada Abi Hazim. Lalu Qadhi Iyad mengatakan, "Innama arada Abu Hurairah bi kalami hadza." Yang diinginkan oleh Abu Hurairah dengan perkataannya ini. Apa perkataannya? "Engkau di sini wahai Abu Farrukh." Bani Farrukh. Kalau seandainya aku tahu engkau berada di belakangku, aku tidak melakukan ini, begitu ya. Annahu la yambaghi liman yuqtada bihi. Bahwanya tidaklah pantas bagi siapa yang diikuti, yang dicontoh, yang dipanuti. Idza tarakhasa fi amrin li darurah. Kalau seandainya dia mengambil melakukan sesuatu yang ringan, perkara yang ringan karena darurat, dia pilih yang teringan. Ya, kalau kondisi darurat nih, dia ambil yang paling ringan. Aw tashaddada fihi liwaswasah. Atau sebaliknya, dia mengambil sesuatu yang paling berat karena adanya was-was. Ya, taruhlah misalkan untuk kesempurnaan wudhunya, dia ambil yang paling maksimal. Aw li'i'tiqadi fiha fi dhalika madhhaban shadza bihi 'anil nas. Atau disebabkan dia meyakini satu pendapat, tapi pendapat itu ya aneh atau berbeda dengan keumuman pendapat yang tersebar di tengah-tengah manusia. Boleh jadi kita mengambil satu buku tentang hadis sebagai contoh. Mungkin di antara kita ada yang mempelajari hadis tentang sifat sholat Nabi. Dalam mengangkat tangan di dalam sifat dalam sholat yang masyhur itu adalah empat. Takbiratul ihram, takbir ketika ruku, takbir bangkit dari ruku, itu sudah berapa? Tiga. Takbir ketika naik ke rakaat ketiga, diangkat. Tapi Syalbani rahimahullah ta'ala menemukan riwayat yang dianggap sampai kepada derajat yang bisa dijadikan sebagai hujah, yaitu mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Ya, silakan dilihat dalam sifat sholat Nabi. Nah, ini bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Ya, jadi di sini apa? Tidaklah pantas bagi orang yang diikuti, dipanuti, dicontoh, apabila dia melakukan satu perbuatan yang paling minim dikarena darurat, atau ya misalkan begini, sholat pakaian yang paling minim untuk laki-laki misalkan seperti apa, dilihat dengan yang lain kan kadang-kadang misalkan, ini ustadznya kok ya sholatnya kayak gitu sih, nah, gitu pakaiannya aja. Tidaklah pantas bagi seorang untuk melakukan yang teringan dari satu permasalahan disebabkan oleh darurat, atau yang paling maksimal disebabkan was-wasa, disebabkan ada keraguan-raguannya, atau dia meyakini satu mazhab yang aneh yang menyelisih dari mazhab yang umum dari manusia, an yaf'alahu bihadratil 'am al-jahalah. Tidaklah pantas baginya untuk melakukan di hadapan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang awam. Jangan dia lakukan itu. Kenapa? Li'alla yatarakhasu bi rukhsatihi li ghairi darurah. Agar dia tidak mengambil keringanan tersebut tanpa darurat. Dia tidak melihat daruratnya, dia melihat si fulan melakukan. Ya? أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. Atau yang kedua, yang dia ambil yang paling maksimal, karena ini tadi kenapa dia maksimal? Karena ada was-was, keraguan-raguan, supaya dia tidak meyakini bahwa apa yang maksimal tadi itulah yang wajib dilakukan. Ya, dia kan hanya sewaktu-waktu, pada satu saat, oh dia lebih agak lebih tersendut, lebih agak dia pastikan yang lebih berat begitu ya. Hadza kalamul qadhi wallahu a'lam. Ini adalah perkataan qadhi wallahu a'lam. Atau misalkan tentang mazhab tadi, mazhab yang tidak. Atau kita mengenal sebuah hadis. yang tidak masyhur di kalangan orang yang kita akan berada di tengahnya. Kita mengenal satu sunnah mahjur, sunnah yang telah ditinggalkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang ingin melakukan sebuah sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, yang tidak dikenal oleh orang di sekitarnya, ya, janganlah dia langsung mempraktikkan. Sementara itu merupakan pilihan. Dia lakukan boleh, dia tidak lakukan boleh. Ya, tapi jangan dia lakukan sebelum dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya mendapatkan dari hadis Nabi dan perkataan ulama terhadap hadis Nabi itu bahwa sunnahnya begini. Sampaikan dulu. Ya, setelah itu baru mau dipraktikkan sekali-sekali silakan. Untuk apa gunanya? Agar orang awam tidak mengingkari sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia tidak mengingkar. Wah, ini apa ini? Ya, nah ini perlunya kita hati-hati di dalam melakukan sesuatu di hadapan orang-orang yang awam. Jadi seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ya, sepertinya Abu Hazim, dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah karena tidak lazim. Ya, tidak lazim. Boleh jadi Abu Hurairah melakukan itu karena dia melihat, ya, ini yang lebih tepat. Ya. Atau disebabkan tadi adalah kata qadhiyah, ada sesuatu was-was sehingga diambil yang paling maksimal. Ya. Nah, jadi atau melakukan satu yang ringan karena darurat. Ya. Di dalam masalah aurat laki-laki dalam sholat, bahwa dalam sebuah hadis, la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala unuqihi shay minhu, laysa ala unuqihi minhu shay. Janganlah seorang darimu sholat dengan memakai satu lembar kain yang tidak menutupi sedikit pun pundaknya. Ya, seperti orang sholat pakai kain sarung. Menurut ulama, mayoritas ulama mengatakan hadis ini menunjukkan akan makruhnya sholat dengan pakai sarung saja, tapi di atasnya tidak ada dipakai sesuatu yang diletakkan menutup. Ya, kalau seandainya ada seorang, taruhlah dia ambil yang ringan. Apa? Pendapat mayoritas ulama, sholatnya tetap sah dengan bagian badan di atasnya telanjang, tidak ada ditutup sama sekali. Dia pakai sarung aja, lalu dia sholat. Ustadz mengatur melakukan itu gimana? Ya, boleh jadi orang mengingkari, boleh jadi, oh kalau begitu boleh dong sholat seperti itu. Ya, lalu ya udah, biku ambo sholat seperti itulah. Ya, okay. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama itu masih sah sholatnya, tetapi kan tidak baik dicontoh seperti itu, kan gitu kan? Nah, orang tidak melihat kedaruratan. Boleh jadi ustadz ini nggak ada kain kecualinya itu aja. Gitu. Ya, orang tidak tahu apa sebab dia melakukan. Nah, orang melihatnya, yaudah melakukan seperti itu, yaudah. Ya, maka oleh karena itu, kalau seandainya dia melakukan satu hal yang teringan disebabkan oleh darurat, kondisi darurat, maka jangan dia lakukan di tengah-tengah orang awam. Kalau dia lakukan, lakukanlah dia kesendiriannya. Sehingga tidak, ya, diyakini oleh orang awam boleh melakukan itu tanpa ada kebutuhan atau kedaruratan. Ya. Atau dia mutasyaddid, dia bersungguh-sungguh mengambil yang terberat karena pada saat itu dia punya memiliki kewaswasan atau keraguan-raguan, dia ambil yang terberat. Bagi orang awam dia tidak lihat apa ini penyebabnya, yang dia lihat oh inilah mungkin yang seharusnya dilakukan. Ya. Nah, sehingga akan bisa menjadikan satu beban kepada mereka. Nah, di sini adalah disinilah letaknya fikih, kefaqihan seseorang untuk menilai. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Shalallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.